Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berkreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Kalau dia mau bangun yang terjadi, mayyadahuni fa'astajibulah. Siapa yang memohon padaku, aku akan kabulkan. Ya. Catat kan? Mayyas'alani fa'afiyah. Kalau hambaku meminta padaku, akan beri. Ya. Oh, dia mohon ini selamat. Diberi sama Allah. Nah, janjinya Allah, maksudnya janji dia. Nggak penuhi, nggak mungkin. Tadi kita karena tidak boleh minum, kita tidak percaya sama Allah. Selamat pagi, Pak. Saya mau jual mobil. Oh, Anda datang pada tempat yang tepat, Pak. Mobil tahun berapa, Pak? Merknya apa, Pak? Mobil BMW tahun 93. Ya udah, bawa aja kemari, Pak. Tapi sebentar dulu, Pak. Saya mau tahu kira-kira Bapak berani harga berapa. Ya, mobil yang segitu, Pak. Berapa sih ngangkatnya, Pak? Paling juga jigo. 25 juta lah, Pak. Jigo. Jual berapa sih? 25 kan? 25. Padahal dia butuhnya berapa? 30? 30. Terus si Sarah nanya, Pak, untungnya saya bawa ini ke seorang bapak. Oke? Bisa kasih mobil saya itu? Jadi 30? Bukannya apa-apa ini, Pak. Saya tanggung banget kalau 25 mah belum nyampe hajat saya. Saya buka kiro, Pak, tanggal 30 nih. Percis 30 juta, tolong ini, Pak. Apa kata disuruh? Ya, coba deh bawa dulu sini. Coba deh bawa dulu sini, kita lihat dulu lah. Kondisi gimana, harga makan, ikutin bagaimana barang. Wah, senang malam dia dapat harapan kayak gitu. Padahal yang mau beli harapan cuma Allah. Manusia membohong. Siapa yang bikin kita sebel? Siapa yang bikin kita jongkok? Siapa yang bikin kita jadi kecewa? Allah. Lihat nih kata Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yukhthi'u min ad-du'a'i ihda thalathin. Enggak mungkin orang lari kamu kata Rasul, enggak mungkin kecuali terjadi satu dari tiga perkara. Imma dambun yukhfaru lah. Doanya emang gak berangkali yang cabut. Misal, terus disalam deh. Salah satu di berdoa, gitu. Ya. Ternyata dapet tanggal 30, tetap kosong begitu. Gak punya duit. Apa gak dicabut? Bentar dulu. Imma dambun yukfarullah. Salah satu yang punya dosa dia, ya. Yang dikubur sama Allah itu dosanya. Atau, wa imma khairun yu'ajjalalah. Terus saya baca kalau benar ini. Atau kebaikan, ya. Ya Allah segerakan buat dia. Allah yang mengatau kalau misalkan, kalau si Sarah maju terus, dia tidak benar sih jadi orang ini. Maka ketika dia berdoa supaya ditutup kesempatan ini, Allah tutup di jalannya ini. Tapi bukan berarti itu tidak baik buat dia. Baik, kenapa? Karena dia tidak jadi itu terus di dalam yang lebih sesak lagi. Yang lebih nyasar lah. Atau apa yang ketiga? Wa imma khairun yudakhurulah. Atau kebaikan yang Allah tunda buat dia. Kamu tinggal di kampung. Si Salam dijual mobil. Kasih tahu. Ya udah nih, bawa sini lu. Barang makan. Kalau memang bagus masih harga yang jelek, Pak. Atau bahasa dia tadi, harga mengikuti barang. Barang bagus, harga bagus. Cakep tuh dia bawa mobil. Lupa, Pak. Lupa. Bahwa dia punya lengkap, punya om. Punya om. Ini Pak mobilnya, Pak ya? Iya. Pak, dari kondisi nggak mungkin 25, Pak. 20, Pak. Yang benar aja, Bos. Ini coba lihat lecet-lecet gini, Pak. Ya, masa 20? Saya butuh uang 30 juta, Bos. Ya, lecet-lecet sedikit nggak apa-apa lah, Bos. Namanya juga mobil tua. Ya, gimana, Pak? Itu orang dagang, Pak. Nggak mungkin, Pak. Gampang, Bos. Bisa dicet lagi, Bos. Tapi emang begitu, tuh. Pedagang. Salah satu dari Anda, nih, pada kaya pedagang. Jangan ketawa. Yang begitu, pedagang. Kalau ada pedagang ngomongnya tetap, kan? Mau diusaha. Boleh saya lihat SMK-nya, Pak? Bisa lihat SMK, Pak? Soal lihat dari tahunnya sih 93 belum tua-tua banget sih, Pak. Tapi 4 hari lagi mati nih, Pak SMK. Mati sih belum, Bos. Masih 4 hari lagi. Ya, kalau pasar lagi belum terjual kan, mati, Pak. Saya lihat, Pak, ya. Yeah. Wah, dari interiornya nih, Pak. Kayaknya nggak mungkin 25, Pak. Paling top-top 22 nih, Pak. Nggak bisa, Bos. Berat, Bos. Paling top 22, iya. Boro-boro 30. Boro-boro 25. Eh, 22. Ayo, berdoa terus nih. Hah? Allah dijamin, nganggur nih Allah nih. Laisa kami bisyai, memang Allah tidak boleh dipersamakan. Tapi kan Allah bikin. Allah bikin nganggur nih kita, kita bikin Allah nganggur. Enggak benar. Orang segitu perkasanya, rupanya dia termasuk orang yang gigi nih. Apa dia bilang? Begini aja deh, Bos. Boleh nggak saya ke showroom lain dulu? Nanti kalau showroom lain tidak ada yang bisa melebihi 25 juta, saya balik lagi ke sini. Ya, terserah Bapak aja. Manusia, Pak. Si showroom merasa digituin, agak boyang juga dikit. Tadi sih dia udah mau pengennya itu, Pak. Tapi dia mendengar bahwa ini orang masih mau kelayapan dari showroom sana, showroom sini, lihat. Bego lah kita dari lo, bego. Lihat, di sini muter kanan-kiri, di tanggal 30 pun masih muter kanan-kiri. Oke lah, dia gak mau melibatkan Allah, tapi ambil aja. Ya kan, ngapain kita mesti ngisi kilo? Sampai di 10, gak dapet. Yang mau ada dulu, ya balik lagi. Dia balik lagi. Jadi ya, kita jadi kaca. Ya, saya malu nemuin dia lagi. Kalau tadi pagi sih saya berani 25 juta. Iya deh, Bos. Saya sudah pergi kemana-mana. Tapi harga Bos tetap yang paling tinggi. Jadi terpaksa saya terima 25 juta. Itu sih tadi harga jam 9 pagi. Enggak lihat di televisi Jorsus Batuk. Emang apa hubungannya Jorsus Batuk sama mobil saya, Bos? Kalau Jorsus Batuk itu harga dolar turun. Jadi gimana, Bos? Dua-dualah. Kalau lihat dua-dua, maaf aja. Bapak sih enggak percaya sama saya. Orang aja kalau kita enggak percaya dia, marah apalagi Allah mestinya. Ya sudah diterima tuh dua-dua. Yang tadinya mestinya kurang ya 5 juta, malah berapa sekarang? Hah? Malah berapa coba? 8 juta. Labbaik Allahumma labbaik.

Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad. Ya, Ustaz Rahmat, 32 juta ya, yang 2 juta ke si pemilik showroom, yang 30 ke si Saram. Selesai enggak masalahnya? Dan ini mobil kok maya puluh robbana hatina fit dunia hasanah mobil akhirat hasanah wakinya hasanah. Kalau kita percaya kum fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kum fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kum fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kum Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kum Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat, dan pasti ingin bahagia.